Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa alah. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qul billahi rahimakum Allah. Di badal asr kita lanjutkan kitab Riyadhus Shalihin yang pernah kita baca di Ramadan sebelumnya. Kita sudah sampai di bab yang ke-29 dari Riyadhus Shalihin. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bab qada hawajil muslimin, bab menunaikan hajat-hajat kaum muslimin. Sebutkan rahimahullah dalam syarah menyebutkan hawaij itu yakni ma yahtajuhu al-insan liyuqmina bihi umurah, sesuatu yang dibutuhkan seseorang untuk menyempurnakan urusan-urusannya, sehingga hajah itu derajatnya lebih di bawah dari darurah. Kalau sudah perkara darurah, itu wajib dibantu. Kemudian yang kedua yang perlu diingat juga, hajah yang dimaksud dalam bab ini hajah yang mubahah. Babu qada hawajil muslimin, yakni hajah yang mubahah. Kalau hajah-hajah kepada maksiat dan dosa, maka tidak bolehkan. Wa ta'awanu ala birri wa taqwa wa la ta'awanu ala al-ithmi wal udwan. Contohkan sebutnya min rahimahullah, misalnya ya seorang ingin butuh kepada dukhan, rokok misalnya, minta kepada untuk menolongnya, membelikan rokok atau membayarnya, maka tidak boleh. Karena ini hajah yang maksiat, hajah yang tidak diperbolehkan dalam syariat. Sehingga maksud beliau rahimahullah bab qada hawajil muslimin, yakni hawaij yang mubahah, yang mubah. Qala Allah ta'ala waf'alu al-khayra la'allakum tuflihun, wa qala ta'ala wa ma taf'alu min khayrin fa inna Allah bihi alim. Dua ayat yang beliau sebutkan terkait dengan keutamaan yang melakukan kebaikan. Yang pertama, waf'alul khaira la'allakum tuflihun, yakni menunjukkan bahwasanya fi'lul khair itu adalah sababul falah, sebab di antara sebab seorang mendapatkan al-falah. Al-falah tadi kita baik kita dapatkan yakni al-fawz bil matlub wan najah minal marhub. Itu falah, seorang mendapatkan apa yang dicari dan selamat dari yang ditakutkan. Sebab falah adalah fi'lul khair, waf'alul khaira, lakukanlah kalian kebaikan-kebaikan, la'allakum tuflihun. Yang kedua, wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi 'alim. Disebutkan oleh para ulama kita ketika Allah Subhanahu wa taala mengaitkan sesuatu dengan ilmunya seperti ini, maka ini ada kandungan janji al-jaza. Lakukanlah kebaikan, ya apa yang kalian lakukan dari kebaikan, maka sungguh Allah Ta'ala alim, yakni Allah mengetahuinya dan Allah akan membalas. ya, perbuatan-perbuatan baik yang kalian lakukan. Imam Nawawi rahimahullah bawa kedua hadis dalam bab ini, dua hadis yang masyhur. Yang pertama kata beliau, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, la yuzlimuhu wa la yuslimu, maka tidak sepatutnya dia menzalimi saudaranya yang muslim dan tidak sepatutnya dia yuslimu. Yuslimu itu sama dengan dalam riwayat lain yakhdulu, yakni tidak sepatutnya dia membiarkan saudaranya terzalimi, tidak membantunya, tidak menolongnya dalam keadaan terzalimi. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati, barang siapa yang senantiasa berada membantu hajat kebutuhan saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa ada dan memberikan hajat kebutuhan dia. Wa man farraja an muslimin kurbatan, barang siapa yang melonggarkan membantu seorang muslim dari kesulitannya, farajallahu anhu biha, maka Allah akan berikan kelonggaran, kemudahan bagi dia di akhirat nanti, dari kiamat nanti, kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Wa man satara musliman, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarahullahu yaumil qiyamah, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Muttafaqun alaih. Hadis yang masyhur, yang pertama itu menunjukkan bahwasanya al-muslim adalah akhul muslim, ini al-ukhuwah bidin, yang sebut pertama kita bahwasanya ukhuwah bisa bidin itu a'la, lebih tinggi derajatnya daripada ukhuwah bimujarrad nasab. La tajidu qauman yu'minuna billahi wa yawmil akhir yuwaduna man hadallahu rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au asyiratahum al ayah, yang menunjukkan bahwasanya ukhuwah dengan sebab agama itu lebih tinggi derajatnya daripada ukhuwah semata-mata nasab. Sehingga walaupun dia ayahnya, walaupun anaknya, walaupun keluarganya, saudaranya, tidak boleh dia menyayanginya, mencintainya ketika dia memusuhi Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, hadis ini menunjukkan tentang sebab, sebab-sebab yang akan memperkuat ukhuwah, sebab-sebab yang akan memperkuat ukhuwah diantaranya adalah terku zulmi akhi wa tarku ikhdari, tidak mendzaliminya, tidak membiarkannya terzalimi, ya senantiasa dia membantu saudaranya ketika terzalimi, unsur akhaka zaliman aw madluma. Di antara yang memperkuat ukhuwah adalah ya sesuai dengan bab ini, qadha hawajil akh, menunaikan kebutuhan-kebutuhan saudaranya. Qoman kana fi hajati akhi kana Allah fi hajati akhi. Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di dalam Mukhtasar Manhaj Qasidah menyebutkan bahwasanya qadha hawajil ikhwan itu termasuk hukuk ukhuwah. Di antara hak ukhuwah, di antara hak persahabatan, pertemanan adalah ini, qadha hawajil ikhwan. Beliau sebutkan bahwasanya qadha la hawaij itu ada tiga tingkatan. Ada ya sebagian yang tidak mau membantu hajat saudaranya kecuali kalau diminta. Dan ini tentunya yang terendah dalam menunaikan hak saudaranya. Yang kedua kata beliau rahimahullah, tingkatan lebih baik adalah yang dia membantu menunaikan hajat kebutuhan saudaranya walaupun tidak diminta. Tingkatan ketiga, dan itu yang paling tertinggi kata beliau rahimahullah, adalah dia menunaikan hak atau menunaikan kebutuhan saudaranya dengan mengalahkan, menunda hajat kebutuhannya untuk menunaikan hajat kebutuhan saudaranya. Dan ini yang dimaksud dengan ithar. Dia dulukan kebutuhan saudaranya daripada kebutuhan dia. Ini ithar-nya derajat tertinggi. Kemudian terakhir di antara yang tersebut dalam hadis ini, dan ini pun termasuk sebab yang tersebab yang akan berkuat ukhuwah, adalah satru al-aib, menutup aib seorang muslim. Man satara musliman satarahullahu yaumil qiyamah. Barang siapa menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya hari kiamat. Namun perlu diingat dua hal. Poin pertama adalah ini muslim yang zahiruhus shalah, muslim yang zahirnya baik, kemudian terjatuh ke dalam satu, tergelincir ke satu maksiat, kesalahan, maka ditutup aibnya. Adapun seorang yang mujahir bil maksiat, dia terang-terangan berbuat maksiat, tidak malu dengan maksiatnya, maka tidak masuk dalam hadis ini. Yang punya hak untuk ditutup maksiatnya adalah seorang muslim yang baik, muslim yang zahir yang baik. Ketika tergincir dalam perbuatan satu maksiat, satu aib, tutup. Ya, adapun seorang yang mujahir bil maksiat, ini tidak masuk dalam hadis ini. Kemudian yang kedua juga diingatkan oleh Al-Habib Ibnu Hajar rahimahullahu taala, satrul aurah itu tidak menafikan an-nasiha. Satrul aurah tidak menafikan adanya ingkar mungkar. An-nasiha ingkar mungkar syai wa satrul aurah syai'un akhar. Artinya tetap ketika seorang melihat saudaranya yang zahirus shalah, yang zahirnya baik, terjatuh ke lemah maksiat, terjatuh perkedaan perkara aib, tetap nasihati. Adidun nasiha. Ya, hak muslim adalah ketika minta nasihati. Ketika terjatuh ke dalam maksiat diingkari, ingkar mungkar nasihat tetap ditegakkan. Namun setelah itu ya, ditutup aibnya. Ya, menutup aib itu bukan berarti diam tidak menasihati. Menutup aib bukan berarti diam tidak mengingkari. Tetap ingkar mungkar nasihat, tapi kemudian yang disebarkan kepada yang lain. Ini mana waman satar musliman satarallahu yaumil qiyamah. Namun Allahu a'lam bisawab. Wa tabarakatuh.